Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani yu'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-253. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-254, yaitu mengenai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersegera berinfak atau menginfakkan harta-harta lebih kita sebelum datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat sedekah, tidak pula infak, tidak pula persahabatan, tidak pula syafaat, yaitu hari kiamat. Karena sudah habis waktunya. Karena di dunia ini dikenal dengan darul a'mal, sedangkan di akhirat nanti dikenal dengan darul jaza wal hisab. Maksudnya di dunia ini dikenal dengan negeri untuk beramal, kemudian di akhirat dikenal dengan negeri yang dimintai perhitungan serta dibalasi amalan sesuai dengan kadarnya. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang jual beli tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, kemudian persahabatan pun tidak bisa juga bermanfaat di hari tersebut, tidak pula syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, mereka melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, yaitu zulmul abdi li rabbihi jalla wa ala. Maksudnya kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tingkatan kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman terbagi menjadi tiga. Apa, apa, dan apa? Kezaliman yang paling besar adalah zulmul abdi li rabbihi jalla wa ala. Ya, yaitu perbuatan zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan kesyirikan, itu paling besar. Ada dua lagi? Naam, terus? Naam. Paham ya? Zulmul abdi li ghairihi, zulmul abdi li nafsihi. Paham ya? Kedzaliman seorang hamba terhadap dirinya juga haram. Kedzaliman seorang hamba terhadap orang lain juga haram. Nah, yang paling parah ini, kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensekutukannya. Nah, itu semua juga haram. Semuanya adalah haram. Sebagaimana nas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi itu ya, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Naam. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah. Ayat yang ke-254 dari surat Al-Baqarah ini, ya man amantum billah wa sadaqtum rasulahu wa amiltum bihadhihi akhrijuz zakata al-mafrudata. Artinya, wahai orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan rasulnya dan mengamalkan dengan petunjuknya, akhrijuz zakata al-mafrudah, keluarkanlah zakat yang telah diwajibkan. Zakat yang telah diwajibkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, masuk. Na'am barakallahu fikum, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Na'am. Wa tasaddaqu mimma a'taakumullahu qabla mazii yaumil qiyamah, ya kan? Dan bersedekahlah kalian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat. Karena hari kiamat barakallahu fikum itu sudah tidak ada faedahnya lagi orang beramal di situ. Karena di hari kiamat memang hari yang sangat mengerikan sekali. Na'am barakallahu fikum, kalau sudah datang guncangan hari kiamat sangat mengerikan sekali. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunha tadhalu kullu murbi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ngeri sekali. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yang mana waktu itu barakallahu fikum yauma tarawunaha, di hari tersebut kalian melihat, melihat di hari kiamat tersebut, melihat apa? Melihat orang yang menyusui anaknya lalai dari susuannya, maksudnya lalai dari anaknya, sudah enggak ingat lagi anaknya. Namanya intinya bagaimana caranya menyelamatkan masing-masing. Kemudian apa? Orang yang hamil keguguran. Naam. Paham ya? Kemudian engkau melihat manusia kelihatannya mabuk padahal enggak mabuk, tapi guncangan yang sangat besar, azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah, mengerikan sekali. Oleh karena itu sejelek-jelek manusia adalah manusia yang dia itu masih hidup dalam keadaan menyaksikan hari kiamat. Inna min syirranin nasi 'indallah naam man adraka as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Kenapa? Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali apa? Kecuali kalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi kebaikan. Tidak lagi diucapkan kalimat Allah Allah, maksudnya kalimat la ilallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah illa 'ala shiralil khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali enam ketika di muka bumi ini atau di dunia ini tinggal orang-orang yang jelek saja, barulah tegak hari kiamat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga di muka bumi ini apa? Tidak lagi dikatakan Allah Allah. Maksudnya ketika di muka bumi ini sudah enggak ada kalimat la ilaha illallah diucapkan, tegak hari kiamat. Karena nanti orang-orang itu tinggal orang yang jahat saja, orang-orang jelek. Nah, orang mukmin ke mana? Ahlus sunnah ke mana? Ahlus sunnah? Lari kemana Ahlus Sunnah? Meninggal. Diwafatkan Allah Subhanahu wa taala orang mukminun, muslimun, orang muwahhidun, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah taala mengutus semacam angin yang sangat lembut sekali. Ngam, setiap orang yang mencium angin tersebut wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang jahat. Orang-orang jahat hingga ini pertanyaannya nanti sudah pernah ya. Hingga suatu ketika sudah enggak ada orang baik lagi. Naam, yang semula Ka'bah ya, dahulunya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, pernah mau dihancurkan oleh Abroha, raja dari Habasyah itu ya. Naam barakallahu fikum, namun Allah taala bela dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Al-Fil. Naam, kemudian di akhir zaman nanti tidak ada lagi yang bisa naam membela dalam artinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala Ka'bah tersebut. Dihancurkan Ka'bah itu. Siapa yang menghancurkan, Ahmad Muhammad? Faisera. Apa? Duh. Eh, Suwai. Suwai Koten. Duh Suwai Koten. Dijuluki dengan Duh Suwai Koten. Dari Habasyah juga. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan yakhribul Ka'bah Duh Suwai Koten minal Habasyah yaumal qiyamah. Artinya Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh salah seorang dari Habasyah Ethiopia ya. Naam, sosok yang dikenal Dutwai Kotain hari kiamat nanti. Paham ya? Jadi dalam artian memang mengerikan sekali detik-detik hari kiamat itu. Naam barakallahu fikum, Dutwai Kotain ini artinya apa sih Dutwai Kotain itu? Naam, orang yang memiliki dua peti kecil dari Habasyah bisa menghancurkan, bayangkan, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dutwai Kotain. Naam. Apa, Pak? Bukan dul, du. Dutwai Kotain dari Ethiopia itu. Allahul musta'an. Jadi hari kiamat sangat ngeri sekali. Allah Ta'ala peringatkan agar segera menginfakkan sebagian hartanya dan agar segera bersedekah dengan semampunya barakallahu fikum. Sedekah itu kan enggak harus dengan uang. Sedekah itu kan enggak harus dengan harta. Paham ya? Kalian mengucapkan kalimat yang baik itu sedekah bukan? Naam wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ya kan? Ucapan yang baik mengajari manusia Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengenalkan manusia As-Sunnah, memperingatkan ini bid'ah ini syirik, sedekah. Paham ya? Senyum saja ya terhadap saudara globalnya kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin secara global, sedekah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Kita lihat di sini tafsirannya. Kita lanjutkan. Hinala bay'un fi fayakunu ribhun. Yaitu suatu hari yang tidak ada jual beli yang menghasilkan ribh, yaitu keuntungan. Wala malun taftaduna bihi anfusakum min adzabillah. Dan harta pun enggak bermanfaat. Tidak ada harta yang bisa menebus diri-diri kalian dari adab Allah Ta'ala. Ya, dia sudah diantam dengan adab, dengan harta menebus biar enggak diadab, enggak bisa. Enggak bermanfaat. Wala sadaqatu sadiqin tunqidukum. Tidak pula persahabatan teman setia, teman kerabat, teman akrab, itu pun tidak bisa apa? Tidak bisa menyelamatkan kalian. Karena apa? Karena keadaan sangat mengerikan sekali. Nah, barakallahu fikum. Keadaannya sangat mengerikan sekali. Jadi persahabatan yang semula, persahabatan yang sangat akrab, erat itu pun apa? Tidak bisa menyelamatkan kalian. Nah, karena apa? Karena persahabatan yang tidak dibangun di atas takwa itu persahabatan yang justru akan mengakibatkan apa? Kebinasaan walinya billah. Naam, karena persahabatan tersebut persahabatan yang tidak dibangun di atas apa? Naam al-haq. Oleh karena itu pada hari kiamat tersebut persahabatan yang semula akrab, teman setia itu pun tidak bisa membantu. Tidak bisa mengentaskan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya mengerikan sekali. Keadaannya sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang dimudahkan dan juga mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan teman setia itu nanti pada hari tersebut, pada hari kiamat itu nanti akan sebagai apa? Menjadi musuh sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, ikatan yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Ketika bersahabat karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah, min awsati ural iman. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah itu karena apa? Termasuk ikatan keimanan yang paling kuat itu. Paham ya? Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya. Kita meninggalkan saudara kita karena Allah. Paham ya? Maksudnya kalau saudara kita menyimpang, saudara kita nam jauh dari jalan yang benar, sudah dinasihati tegak jabatannya, kalau kita tinggalkan karena Allah. Paham ya? Kalau kita enggak seperti itu dulu sebelum mungkin kita kenal dakwah salafiyah bersama orang-orang awam, teman kita banyak enggak? Banyak. Tapi kenapa kita tinggalkan mereka? Karena Allah. Karena agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan sekarang kita gabung lagi sama mereka, ya belum tentu kita mau. Karena sudah beda barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasanya persahabatan tersebut dibangun di atas apa? Al-haq, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Naam. Kita jauhi, kita tinggalkan teman-teman kita dulu ya enggak? Karena Allah itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wala syafi'un yamliku takhfifal 'adzabi 'ankum. Dan tidak ada orang pemberi syafaat yang mampu meringankan azab dari kalian. Enggak akan bisa. Di hari tersebut sangat mengerikan sekali. Wal kafiruna humudz zalimuna almutajawizuna hududallah. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim yang mereka melampaui batasan-batasan atau melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya melampaui batas mereka. Naam. Ini mengenai perintah apa? Agar senantiasa kita menyempatkan dan juga naam barakallahu fikum mengorbankan sebagian harta kita atau sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepada kita naam sebelum datang suatu hari yang sangat mengerikan tersebut. Naam barakallahu fikum. Berikutnya kita baca berikutnya yaitu ayat yang ke 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Yang dikenal dengan apa? Ayat kursi ini ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat luar biasa keutamaannya itu besar sekali keutamaannya ayat kursi ini. Paham ya? Sebagai penangkal setan. Pertanyaan apa? Penangkal setan ini. Paham ya? Enggak perlu pakai sesajen, kemenyan, enggak perlu. Baca ayat kursi ini udah. Paham ya? Nah, kisahnya sangat ma'ruf dan masyhur, sering kita dengar itu kisahnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari juga ada mengenai ketika itu Rasulullah mewakilkan Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah itu ya. Kemudian didatangi setan. Ya, setan ini datang dalam bentuk pencuri. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu mencuri? Karena aku punya keluarga gini dan gitu. Akhirnya ditunggu selama berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali. Nah, setelah itu dia Abu Hurairah pokoknya bertekad bulat kalau seandainya jumpai lagi akan dibawa ke Rasulullah. Ketika ingin dibawa ke Rasulullah, setan tadi ngomong apa? Jangan. Kamu mau enggak aku tunjukkan sebuah kalimat atau sebuah bacaan kalau seandainya engkau membacanya, niscaya kamu akan dijaga dari 6 gangguan setan yang terkutuk. Nah, itu semaknanya itu ya. Akhirnya Abu Hurairah tanya apa itu? Nah, ternyata disuruh membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Nah, kisah tersebut langsung disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan amma innahu shadaqa wa huwa kadzub. Adapun dia tadi itu benar yang diucapkan, tapi dia pendusta. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kamu tahu enggak siapa tadi itu? Abu Hurairah mengatakan, enggak tahu, itu tadi setan. Paham ya? Nah, ini fadilah keutamaan ayat kursi. Di sini maksudnya apa? Setan ketika mengabarkan dan kabar yang benar, ya, kebenaran tersebut ya diterima selama apa? Kebenaran. Jadi kebenaran itu datang dari mana saja diterima. Cuman cara mengambil kebenaran tidak boleh sembarang orang. Apa maksudnya? Mengambil kebenaran, mengambilnya ya, itu tidak boleh sembarang orang. Karena dalil ini dipakai oleh orang-orang hizbiyun atau ahlu bid'ah wadzalal, kita bebas. Yang penting Al-Quran Sunnah yang diajarkan kita ambil, enggak. Kita dalam mengambil agama harus pandang orangnya. Sebagaimana asar Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih, na'am barakallahu fikum, fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Wayungdar ila ahli bid'ah falayukhad hadithuhum. Artinya, lihat dulu pembawa ilmu tersebut ahli sunnah atau bukan? Iya, ambil hadisnya, ambil ilmunya. Dilihat lagi ternyata ahlu bid'ah, tinggalkan. Menunjukkan bahwasanya ketika mengambil kebenaran, pilih-pilih orang. Tapi kalau kebenaran yang disampaikan ini adalah benar, wajib terima kebenaran tersebut. Paham enggak bedanya? Ya, na'am barakallahu fikum. Kemudian Muhammad bin Sirin juga menyebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita salah orang yang mengambil agama, sangat berbahaya barakallahu fikum. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi dalam mengambil agama jangan salah orang. Kalau kita misalkan kita cara mengambil agama sebebas-bebasnya tanpa pandang bulu, misalkan kalau gurunya membolehkan demokrasi, ujung-ujungnya santrinya bolehkan juga. Paham ya? Karena terpengaruh. Paham ya? Misalkan gurunya membolehkan demonstrasi, muridnya juga bolehkan nanti. Paham ya? Wong ustaz tadi juga gitu kok, dalilnya gitu. Tapi carilah benar-benar guru yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinannya. Memang berat barakallahu fikum. Memang di dalam mengenal Al-Qur'an Sunnah, memahami Al-Qur'an Sunnah, mengamalkannya itu sangat berat sekali, terutama di akhir zaman. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Berat enggak? Berat. Kalau ringan itu istirahat. Paham ya? Yang ringan itu istirahat. Namanya kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah itu berat sekali. Benar kan? Yang ringan apa tadi? Istirahat yang ringan. Paham ya? Kalau ringan istirahat ringan, tapi kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah terutama di akhir zaman, berat sekali. Berat sekali barakallahu fikum, butuh perjuangan dan pengorbanan. Naam, nasallaha assalamata wal afiyah. Naam. Kita lihat sini. Allahul musta'an. Ayat kursi sangat mulia sekali, bisa untuk ruqyah juga bisa ayat kursi ini ya. Naam barakallahu fikum, dan bahkan ketika sebelum tidur dalam sebuah hadis itu kalau baca ayat kursi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari dia bangun. Naam, ayat kursi ini. Sekali enggak masalah. Paham ya? Kalau lafadznya itu sekali sebelum tidur itu baca gitu. Nanti diiringi dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falaq, kan itu kan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Satu ayat yang sangat mulia. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Mudah dihafal dan hampir semuanya pernah menghafalnya. Paham ya? Pernah menghafal, Pak? Naam. Dan kalau belum hafal pun mudah dihafal. ayat kursi. Nah, barakallahu fikum. Artinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah zat yang tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Al-Hayyu al-Qayyum, zat yang maha hidup dan qayyum, qayyum senantiasa na'am sadar dan senantiasa na'am barakallahu fikum mengatur makhluknya. Paham ya? Enggak pernah istilahnya apa? Lelah, enggak pernah istilahnya na'am barakallahu fikum tertidur, enggak pernah. Kita lihat berikutnya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak pernah menghampiri Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk, tidak pernah tidur juga. Tidak pula tidur, karena antara sinah dan naum, antara sinah yaitu nu'as ngantuk dengan tidur ini sangat erat sekali hubungannya itu. Enggak pernah terpisahkan. Paham ya? Sangat erat sekali. Benar enggak? Nah, karena sudah dikatakan na'am barakallahu fikum habibakumullah, setiap orang tidur itu pasti mengalami apa? Ngantuk. Tapi kalau sudah tidur enggak ngantuk lagi. Maksudnya apa? Sudah tidur enggak merasakan ngantuk. Paham ya? Naam. Tapi kalau orang tidur itu biasanya mengalami ngantuk terlebih dahulu. Namanya nu'as. Kalau dalam bahasa Arab muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Nah, Allah Subhanahu wa taala dihilangkan sifat yang sangat enam kurang tersebut. Karena sifat ini kalau ada pada Allah taala kurang. Tapi kalau ada pada makhluk sempurna enggak? Sempurna. Kalau makhluk misalkan enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk dan semisalnya dipertanyakan, kenapa? Ya enggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala la ta'khuduhu sinatun wala naum. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah menghampiri kepadanya rasa ngantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, siapa yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya? Enggak ada yang mampu. Naam. Wa kam min malakin fis samawati. Apa itu dalam ayat? Naam. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Dua ini syaratnya. Izin dan ridha. Nah, betapa banyak penduduk-penduduk langit dari kalangan malaikat dan yang semisalnya itu tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali orang-orang atau kecuali yang Allah Ta'ala berikan apa? Nam izin dan ridha. Seperti itu. Nah, masya Allah. Jadi syafaat itu sangat dibutuhkan ya. Syafaat ini sangat dibutuhkan. Naam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yaitu Allah Ta'ala zat yang mengetahui apa-apa yang di hadapan kalian, apa-apa yang di depan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang di depan kita mengetahui, yang di belakang kita mengetahui. Kalau manusia yang tahu itu seringnya di depan saja. Ya enggak? Seringnya. Yang di belakang dia tahu kalau noleh. Paham ya? Itu pun kalau kelihatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pengetahuan itu meliputi segala sesuatu. Yang atas, bawah, kanan, kiri, di bawah kita, belakang kita langsung tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk barakallahu fikum itu bisanya teman apa? Nah, terbatas pengetahuannya, terbatas. Ngam. Kita lihat sini. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka-mereka makhluk itu tidak ada yang mampu sedikit pun ilmunya itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmunya illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yang luas kursi Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum, langit dan bumi. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya sangat luas sekali, bukan dibatasi ya. Sebutan para ulama, tidak ada yang tahu luasnya kursinya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin itu ya. Enggak boleh bayangkan kursinya kayak apa, bentuknya kayak apa, enggak perlu. Itu semuanya menghantarkan kepada na barakallahu fikum pikiran-pikiran yang tidak baik atau buruk atau menyerupakan dengan makhluknya. Paham tuh ya? Karena kursi termasuk makhluk-makhluk yang apa? Yang kekal. Jadi makhluk itu ada yang kekal, ada yang punah. Ada yang mengalami kepunahan, ada yang kekal, itu ada. Makhluk-makhluk yang kekal ada berapa kemarin? Ada enggak makhluk yang kekal? Makhluk kekal gimana? Yang katanya semua makhluk hancur, binasa. Tapi ternyata ada yang kekal. Ya? Kok bisa ya? Bisa enggak? Ya apa? Berapa? Ada berapa? Ingat enggak? Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah, bagus sekali, mudah dihafal bagi yang dimudahkan. Paham ya? Ingat enggak akhbar naufal berapa? Wudu kurang. Apa? Ingat enggak Ahmad Muhammad? Atau ingat? Berapa? 8. Ingat pantunnya? Ya bismillah. Tangannya untuk menjaga yang menjaga kepada. Delapan. Paham ya? Samaniyatun hukmul baqa'iyya umuha. Delapan perkara atau delapan sesuatu yang memiliki hukum kekal selama-lamanya menyeluruh pada delapan tersebut. Wal baquna na'am barakallahu fikum fi hadzal adam. Min al-khalqi wal baquna fi hadzal adam. Dari kalangan makhluk ya delapan tadi ya. Wal baquna fi hadzal adam. Sisanya masih memiliki apa? Kepunahan. Wal arsu, ars. Wal kursi, kursi. Wa narun surga, wa zaman narun neraka, wa jannatun surga. Empat kan? Wa adbun, apa adbun? Tulang? Apa? Tulang ekor, naam. Wa adbun, wa arwahun, ruh. Kadal lawhi wa kolam, lawhil mahfud dan kolam. Apa kolam apa maksudnya? Pena. Pena. Paham ya? Delapan ini ya. Na'am barakallahu fikum, ana ulangi. Yang nanti bisa menghafal ya dihafal, kalau yang enggak bisa ya yang penting tahu, paham ya? Tahu delapan tersebut ya. Naam samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hadzal adam. Huwal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'adzbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Kadal lawhi wal qalam. Delapan makhluk tersebut yang tidak mengalami kepunahan. Masih ingat enggak delapan tadi? Atau belum? Enggak harus Arabnya, yang sebutkan aja udah. Delapan tadi apa saja? Kursi, pena. Kalau diurutkan mah enak aslinya ya. Tapi kalau nggak diurutkan, nggak masalah. Ini delapan. Apa? Tulang ekor, nah masih kurang lima lagi loh. Ruh. Diulang lagi. Arsy dalam ini. Ya, kursi, terus surga, neraka, enak. Delapan itu ya, delapan itu tidak mengalami kepunahan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Terus para malaikat bagaimana? Para malaikat pun aslinya dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala akan disempurnakan, kecuali yang dikecualikan penjaga surga, penjaga neraka, itu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Enam, kita lihat sini. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak merasa berat bagi Allah Ta'ala untuk menjaga keduanya, menjaga bumi, langit, langit dan bumi itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan karena Allah Ta'ala juga yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha apa? Maha kuat dan juga maha kuasa. Nah, menjaga langit dan bumi, bayangkan menjaga langit dan bumi. Na'am barakallahu fikum wa huwal aliyyul azim, yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Na'am. Qala al-mufassirun asabahumullah, Allahu alladhi la yastahiqul uluhiyyah wal 'ubudiyyah illahu. Allah zat yang tidak berhak, tidak layak uluhiyyah, yaitu maksudnya na'am sesembahan, wal 'ubudiyyah penghambaan diri, illahu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilah kama yaliku bijalalih, zat yang maha hidup yang memiliki seluruh makna-makna kehidupan yang sempurna, yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qa'imu 'ala kulli syai', zat yang senantiasa na'am mengatur segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu dengan apa? Tentunya dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun, tidak menghampiri Allah Ta'ala sinah. Apa sinah? Ain nu'as. Nu'as itu rasa ngantuk, tidak menghampiri Allah Ta'ala. Wala naum, tidak pula tidur. Tidak pula tidur, na'am. Kullu ma fis samawati wa ma fil ardi milkun lah. Semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatajasar ahadun an yashfa'a indahu illa bi'idznih, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadikan jembatan perantara untuk memberikan syafaat di sini kecuali dengan seizinnya. Muhitu ilmihi. Naam. Muhit, naam barakallahu fikum. Muhitun ilmahu bi jami'il kainat. Zat yang senantiasa apa? atau meliputi muhitun ilmuhu, yang senantiasa ilmunya meliputi bidzamil kainat, pada seluruh kainat, itu alam semesta, seluruh makhluk. Maziha, maziyuha wa hadiruha wa mustaqbaluha. Naam, atau maziha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Artinya yang telah lalu dan yang sekarang sedang atau yang akan datang, semuanya terliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam, kejadian-kejadian yang ada. Karena Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang telah terjadi jelas, yang sedang terjadi jelas, yang akan terjadi juga jelas, perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Paham? Perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Contohnya, perkaranya enggak terjadi, tapi kalau terjadi tahu Allah Ta'ala bagaimana kejadiannya itu. Paham apa? Paham belum? Antum paham belum? Belum? Sudah, apa contohnya? Antum paham belum? Contohnya? Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya tahu, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Ya. Ya. Naam. Paham ya? Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun, itu ya. Innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka itu akan ngulangi lagi terhadap apa yang dulu mereka larang, yang mereka dulu dilarang. Sesungguhnya mereka itu dusta. Jadi Allah Ta'ala tahu kan berarti, kalau seandainya mereka orang kufar dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ngulangi lagi yang dulu pernah dilarang itu. Berarti tahu keadaan, tapi dibalikkan enggak? Enggak dibalikkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu pengetahuannya sangat luas sekali. Ya'lamu ma baina aydil khala'iq minal umur al-mustaqbalah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan semua makhluk dari perkara-perkara mustaqbalah yang akan datang. Wa ma khalfahum minal umuril madhiyah, dan perkara-perkara yang di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah lampau atau yang telah lewat. Wa la yattali'u ahadun minal khalqi 'ala syai'in min 'ilmihi, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menengok atau melihat enam dari kalangan makhluknya. Maksudnya mampu untuk apa? Na'am barakallahu fikum, melampaui ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau mampu untuk na'barakallahu fikum dari kalangan makhluknya untuk apa? Untuk mendapatkan atau mengilmui atau meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala illa bima a'lamahullahu atla'ahu alaih, kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala berikan ilmu terhadapnya atau Allah Ta'ala tunjukkan penglihatan padanya. Jadi enggak bisa lebih dari itu. Jadi pengetahuan makhluk atau pengetahuan na'barakallahu fikum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini terbatas dengan apa yang Allah berikan aja. Enggak bisa lebih dari itu semuanya. Naam. Wasya'a kursiyyuhu samawati wal ard. Naam, yang maha luas kursinya langit dan bumi. Wal kursi, apa itu kursi? Huwa maudhi'u qadamai rabb. Kursi itu adalah tempat kedua telapak Rabb Subhanahu wa taala. Enggak boleh dibayangkan dengan bayangan-bayangan kita. Mirip kok bisa? Lah kok begini? Itu jangan diikutin. Itu bisikan dari setan yang terkutuk. Bisikan setan yang terkutuk. Pak, yakini saja Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi, yang mana kursi itu jelas yang para ulama adalah maudhi'u qadami rabb, tempat naam kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'lam atau wala ya'lam kayfiyatahu illallah, tidak ada satupun yang tahu bentuknya, bagaimananya, besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau sudah enggak tahu gimana mau gambarkan? Enggak bisa. Kita bisa menggambarkan karena tahu, gitu loh. Seseorang itu bisa menggambarkan karena tahu, pernah melihat atau dapat kabar yang sahih atau pernah melihat yang semisalnya. Nah seperti ini kan kalau kita belum pernah melihat, sehingga kalau menggambarkan mesti keliru. Gambaran kita mesti ada dua kemungkinan. Kalau kita misalkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, atau menggambarkan misalkan, na'udzubillah ya, ada dua kemungkinan gambaran yang di benak manusia itu. Apa kemungkinan pertama? Allah Ta'ala turun nggak? Nah, kalau kita mencoba menggambarkan turunnya bagaimana, itu cuman munculnya dua kemungkinan di sini nanti. Apa itu? Ujung-ujungnya. Pertama, menyerupakan turunnya Allah Ta'ala dan makhluk. Kedua, menghayal sesuatu yang enggak ada wujudnya. Ini gitu, paham ya? Yang ujung-ujungnya apa nanti? Stres tadi itu. Paham ya? Karena ilmu kalam. Paham ya? Ilmu kalam seperti itu. Filsafah. Yang mana filsafah itu sebagaimana para ulama menyebutkan apa? Na'barakallahu fikum la yashfi 'alilan wa la yarfi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin, yang haus semakin apa? Semakin haus. semakin minum. Yang haus semakin haus, paham ya? Yang sakit semakin sakit ya. Itu ilmu kalam seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi dicocokkan gitu ya. Nah, dari ilmu kalam sebetul ngeri sekali ilmu kalam. Jangan sampai belajar ilmu kalam ya. Ilmu filsafat itu hindari. Nah, Allahumma musta'an. Awat dikit lagi di sini sebutkan barakallahu fikum. Wala yuskiluhu subhanahu hifdzuhuma, dan tidak merasa berat bagi Allah Taala untuk menjaga keduanya, langit dan bumi ini. Wa huwal aliyyu bi dzatihi wa sifatatihi 'ala jami'i makhluqatihi, yang mana Dia Allah Taala adalah Zat yang Maha Tinggi dengan zatnya dan sifat-sifatnya terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Al-jami' li jami'i sifatil 'azamah wal kibriya, Zat yang mengumpulkan na'am barakallahu fikum terhadap seluruh sifat-sifat yang sangat agung dan kesombongan Allah Subhanahu wa Taala. Paham ya? Karena murni kesombongan mutlak milik Allah Subhanahu wa Taala. Naam. Wa hadhil ayatu nam a'zamu ayatin fil Qur'an, dan ayat ini termasuk ayat yang paling besar dan paling agung dalam Al-Qur'an. Wa tusamma ayatul kursi, dinamakan dengan ayat kursi. Satu ayat ya. Ini satu ayat yang kelihatannya pendek, ini mengalahkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang akhir nanti sebelum akhir itu. Ayat Zain. Ayat Zain yang sebelum akhir itu antum lihat dari atas ke bawah itu kan panjang itu. Tapi ini mengalahkan. Menunjukkan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ada yang di barakallahu fihi memiliki keutamaannya lebih daripada yang lainnya, itu ada seperti itu. Paham ya? Sebelum surat Al-Baqarah itu kan akhir-akhir surat Al-Baqarah itu kan satu ayat sebelum akhir itu kan satu ayat penuh itu. Itu terkalahkan dengan satu ayat ini. Maksudnya keutamaannya ayat kursi. Maksudnya semuanya yang baca dapat pahala, cuman ini diberikan keutamaan tersendiri. Paham ya? Namna sallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.